nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau ngepenake, seneng muring omongane sengah. Kudu tak terima bojoku pancen kalah. Tak